radhiyallahu anhu majma'in, yang dikatakan Umar radhiyallahu anhu di dalam riwayatnya. Ibnu Islam Al-Taymiya juga menjelaskan di dalam kitab Majmu' Fatawa, dan juga ya Abdul Bar dalam kitab Jami' al-'Ilm, karena ilmu beliau ya. Dan ini paling rahmatullah kata dan azhar dari paling mafur bilangan ini, dan juga oleh ini sahih dari paling mafur bilangan kuma mengatakan kepada kita, mangkana mustanan baliat tanna bimang khadman. Barang siapa yang ingin berkudua dan barang siapa yang ingin berjalan di atas sunnah, berkudua dengan orang yang sudah berjalan. Kita agak kenapa kita berkudua dengan orang yang sudah meninggal tersebut? Karena kata beliau, fa'innal hayya la tu'man alaihina. Karena namanya orang yang hidup oleh rahmat Allah, tidak ada istilahnya dia bebas, terbebas, terjamin daripada fitnah, tidak ada. Jangan kita merasa kita hidup, kita menjamin diri kita terbebas daripada fitnah, tidak, jangan. Imbati pula ditimpa dengan fitnah syahwat, wa imbati pula ditimpa dengan fitnah syubhat. Imbati A tersebut ditimpa dengan fitnah syahwat, fitnah syahwat, mengampur-ampurkan syahwat, maaf, maksudnya sebagai banyak menimpa. Wa imbati pula tersebut ditimpa dengan fitnah syahwat, ditimpa dengan fitnah syubhat. Yang kedua, fitnah syubhat. Imbah fitnah syubhat, imbah fitnah syubhat. Dua fitnah ini peradaban Allah, kita manusia lepas daripadanya. Illa man asamahullah. Kecuali orang yang Allah tabaraka wa ta'ala jaga mereka ini. Kita lepas lagi. Kemudian mungkin kuat ya ketika menghadapi syubhat. Sahwat dalam hati. Sebulan mungkin kuat dia menghadapi sahwat, pertahankan dirinya. Tapi syubhat tak luput. Ini nak lepas dari perangkap orang itu. Karena itu lebih jauh pada kita. Fa innal hayya la tu'man ala fitnah. Karena kita yang hidup pada perangkap orang tak ada yang bisa menjamin amal daripada fitnah, tak ada. Ya? Dan keseluruhan itu berarti rahmatullah. Tidak akan bisa kita terlepas daripadanya kecuali dengan ilmu dan yakin. Tidak akan bisa kita lepas daripada fitnah syubhat dan syahwat kecuali ilmu dan yakin. Ilmu wal yakin. Dari dua ini. Bagaimana? Imam Mubayyin menjelaskan perkara itu dalam kitab Ilatul Lahfad, dipahamkan yang lebar oleh beliau. Tambahkan idofil daripada guru beliau sendiri, Imam Syekhul Islam Al-Taymiyyah. Bagaimana? Dia perkara fitnah tersebut. Nah, gimana boleh kena dengan Allah kepada Allah Ta'ala, fa'inal hanya lalu menarik fitnah. Nah, orang-orang yang mati, yang sudah meninggal, siapa mereka? Ula'ika ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairul hadil ummah. Umat yang paling terbaik. Wa abarra quluban. Dan hati yang paling bersih. Jauh daripada sifat hasad, dengki dan sebagainya dari makhluk Allah. Itu jauh daripada mereka. Wa amaka ilman. Dan ilmunya paling dalam. Dia berkata Allah, ilmu paling dalam. Dari sisi mana mereka mengatakan buat sahabat ada ilmu, buat sahabat kira ilmunya, buat sahabat berkata Allah dalam poli. Saudara sini dusta kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa aqallaha takalluban, dan mereka adalah manusia-manusia yang sangat sedikit ngeyelnya, nyinyirnya sedikit. Sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Terlanjut. Ya, lalu kemudian selanjutnya, maka adalah para orang masyarakat itu mereka merupakan pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunaikan kewajiban yang sangat penting, apa dia? Al-Balagh, menyampaikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'lim wa tawjih wa bayan hududil halal haram. Dan para ulama, mereka yang mengajarkan dan mengarahkan, memimpin-memimpin umat. Allah yang berada rahmatullah di zaman-zaman fitnah, para a'immatus salah adalah merupakan kunwa, merupakan orang yang paling terdekat dijadikan sebagai uswah bagi kita. Bukan orang-orang rendahan dan bukan para fuwailid, penuntut-penuntut ilmu yang sirat, atau bukan para jemaah Allah, orang-orang yang bersa'alim yang pura-pura belajar, tidak. Bukan orang-orang yang belajar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak. Yang sudah rusak, yang sudah mendarah daging ilmu pada diri dan badan mereka tersebut, hidup mereka dengan ilmu. Bagaimana? Tujuh ulama. Syekh Muhammad bin Hadi juga menjelaskan kepada kita, ya, dalam muhammarah beliau ketika terjadinya fitnah-fitnah, kemudian itu menengah, mungkin hitungan bulan yang lalu, terjadi mudaharah, kudeta, itu Tunis, gitu kan, sumbang presidennya menjalar ke Mesir, ya, sumbang presidennya menjalar ke Bahrain, Bahrain, dan sekarang kata beliau di Libya juga sumbang. Beliau judul muhabarannya itu At-Tahdhir minal fitan minal fidan ma dhahara minha wa ma batan. Tahdhir, peringatan kepada kita daripada fitnah yang nampak dan yang tidak nampak, yang nampak dan tidak nampak. Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam demikian. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dan kepada para sahabatnya mengatakan ista'inu minal fitan. Berlindunglah kalian daripada fitnah. 3 kali dia kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. 3 kali. Ista'inu minal fitan. Ista'inu minal fitan. Berlindunglah kalian kepada Allah, ista'inu billah, berlindunglah kepada Allah azzawajal daripada fitnah yang nampak dan yang tidak nampak. Maka sahabat Rasulullah SAW mengatakan, nasta'inu minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Secara umum diurut oleh beliau, fitnah berlindung rahmatullah. Ya. Berlindung rahmatullah. Fitnah di zaman Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj bin Yusuf. Di tengah darah, penumpahan darah kaum muslimin pada masa itu, jangan dan kaum muslimin yang awam. Sa'adatu tabi'i. Ya. Petinggi-petinggi daripada tabi'i. Dan bahkan anak cucu para sahabat disembelih oleh dia. Disembelih para rahmatullah itu ya. Tetapi suruh orang rahmatullah di zaman itu, di zaman tersebut, bukan tidak ada sahabat hidup, ada. Ada sembari hidup pada masa itu, rahmatullah. Jadi antum lihat. Dan pada masa itu tidak ada satupun ulama yang berbicara tentang Al-Hajjaj sampai mereka menunggu Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri, rahmatullah, tabi'in, kabir. Dan kalau dari sisi turunnya dia maula, anak muda. Tapi jadi imam besar pada waktu itu. Jadi imam, imam besar pada waktu itu. Imam Al-Hasan Al-Basri. Dan orang yang selalu dengan beliau pada waktu itu adalah muslim bin Yasar. Imam muslim bin Yasar. Itu selalu dengan beliau. Dan dua ini pada waktu itu merupakan imam besar di kalangan umat pada waktu itu. Dan umat tidak berbicara tentang fitnah. Kecuali mereka tunggu kapan Imam Hasan Al-Basri bicara. Supaya orang-orang ini ada Diajar kita oleh para ulama kibar, ulama besar mengajar kita. Ketika fitnah boleh dirahmat Allah, tidak seluruh gawa ini, orang-orang itu kubahat, nubur, sebagai bicara. Tidak. Oleh karena itu kata para ulama kepada itu, dan pada umat mengatakan dinukil oleh beliau pada masa itu dan mukhabarahnya, kata beliau, ya, kata ulama tersusun alim kita yang memasakkan Basri, la yatakallamu anil bidan illa Imam Hasan al-Basri. Tidak terbicara tentang fitnah pada masa itu dari Imam Hasan al-Basri. Sebab apa? Imam Hasan al-Basri adalah a'lamun nas, merupakan manusia yang paling pakar berbicara tentang fitnah, tentang darah, berrahmatullah, tentang darah, tentang fitnah, dan kemudian tentang buruk, tentang masalah kewanitaan, haid dan sekitarnya. Tidak boleh menjelaskan berumat. Padahal kalau kita lihat cuma muslim biasa, tetap kibar. Kenapa memang beliau? Tapi tidak bicara, tunggu beliau. Karena yang paling ahli pada masa itu bicara tentang lima, tentang darah para imam rahmat Allah, ya, dan tentang fitnah yang sebenarnya secara khususnya dari imam rahmat Allah. Diajak menulis para imam rahmat Allah. Tidak setiap orang yang hadir pada masa itu, tidak setiap ulama pada masa itu, atau murid-murid ulama berbicara, tidak. Dan ini seluruhnya ada tuntunan kita dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada tuntunan kita daripada Imam Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak para jemaah rahimakumullah adalah imam yang sampai Syekhul Islam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Taqrib Tahrir. Kitab Taqrib beliau ketika beliau mengatakan Imam Abdullah bin Mubarak dipuji dengan pujian yang sangat banyak. Zahid, Syaktun, Sekhatun. Berbagai macam pujian. Susah beliau menulisannya. Kata beliau meningkatkan. Jumi'a alaihi risalul khaykullu. Dikumpulkan kepada beliau ini. Sifat-sifat kebajikan seluruhnya. Apa yang kurang bagi beliau? Zuhud, beliau paling baik. Kaya, beliau paling kaya. Bagaimana? Makin kayanya seluruh penduduk Maru pada masa itu berangkat haji dia bayar menanai. Ada sekarang tidak mungkin. Ya, berangkat haji kampungnya dia menanai. Ada. Saya dapat pada masa maklum beberapa orang itu. Apa yang kurang dia? Suhud? Suhud. Zahid. Bagaimana? Jangan agak suhud itu adalah orang Sontoloyo. Bagaimana suhud? Menghilar. Bagaimana maklum beberapa. Ya, luar orang sempoyongan jalannya, bengkak-bengkak keningnya dengan ibadat, matanya sipit begitu, sinar dari masa sempoyongan. Ya, luar orang sempoyongan Allah, setampung, perangkat lagi. Bukan satu orang, orang setampung, perangkat lagi. Bawa seluruh uang yang ada pada kalian, bawa berapa kalian punya, masukkan dalam buntilan itu, diikat di atas. Kantong dari kain. Apa yang kita kasih kita ini? Sedawa apa ini? Kampit itu. Masuk ke dalam. Sipulan mengumpulkan ini. Dikumpulkan ini masukkan karung oleh dia sebelumnya. Kata namanya. Ulamnya, pulang. Berangkat sama dia. Mulai dari Kurasan Perang Boro itu sampai ke Mekah Madinah. Setiap perjalanan berhenti sembelih onta. Tidak berhenti sembelih onta. Kamu lihat. Itu bukan dekat Perang Makullah. Bukan kayak di sini. Baru itu. Negara-negara dunia itu. Dia berhenti, onta, kambing, onta. Dijamu sebenarnya. Sampai ke Mekah. Haji dan selesai seluruhnya. Mau pulang. Disuruh belanja ke pasar. Beliau oleh Tuhan Haji tiga pulang. Ini mereka untuk sunnah-sunnah. Pada orang mengkongkongkan sabar. Itu sunnah itu belikan oleh Tuhan Haji itu. Jangan hanya kita aja pulang bawa. Pada orang pakai busu buat namanya itu. Oleh-oleh pulang pada orang mengkongkongkan. Itu tanda kasih sayang kepada keluarga itu. Ada sunnah di berarti tidak Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Siapa lagi ya? Belanja, sebelum belanja kalian. Sudah selesai, berpulang. Begitu juga, bagaimana perjalanan mereka. Jadi pulang dengan Indonesia. Diberikan seluruhnya. Bagaimana? Kemudian dipanggil, setelah istirahat. tenang dan fresh mereka dipanggil Rasulullah ulang balik. Ulang kembali waktu itu. Ada satu pun Rasulullah biar dari dia. Apa yang kurang dari dia mereka? Masya Allah. Ada. Kurang besar. Nah, subhanallah untuk berada rahmat Allah. Ketika beliau berada di majlis Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Al-Makkah dan guru Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Sufyan bin Uyainah, berada di hadapan beliau, rahimahullah, beliau berada di hadapan imam tersebut, ditanya Abdullah Mubarak di majlis itu, ditanya beliau, ini mbak, tidak ada bantu, ya, ditanya beliau, kata beliau, apa jawabannya? Pertanyaan itu bukan beliau tidak tahu, tahu jawabannya bukan tidak tahu. Tapi apa kata beliau? Nuhina anaka kallama inda akabina. Lihat itu rahmat Allah. Nuhina anaka kallama inda akabina. Kami dilarang berdiri orang-orang yang lebih tua di depan kami. Sekarang rahmat Allah, sama-sama semoga kerucuk-kerucuk berjurahmat Allah mendudui para ulama berbicara seluruhnya. Bahkan kalau bisa di tangan Allah berjurahmat, kurang ajar namanya ini. Dari adab. Usah bilang belajar adab, berjurahmat Allah, belajar adab. Menuntut ilmu, tidak cukup ilmu saja adab. Adab dengan para ulama, adab dengan sesama teman kita belajar. Adab kepada kita belajar. Berjurahmat Allah. Itu kalau masuk ke tahap lain. Ada penulis namanya Ahmad Zahrani, salah seorang murid yang dekat dengan Syekh Rumi. Dan saya tahu dengan beliau. Kalau bertanya dengan beliau, tanya kan? Tahu. Sekarang dengan Syekh Rumi, Ahmad Zahrani. Dia menulis tentang adab. Tulis dalam adab oleh dia. Jangan beliau ada adab itu hanya kepada para ulama. Tidak. Kepada kita juga harus kita beradab. Kitabnya pernah menerang kitab, ini buku. Baik bahasa Indonesia, yang terjemahan di bahasa Arab. Di bahasa Arab. Dia punya adab kita kepada dia. Antum baca kitab Adab Usamiyah Imam Ibn Jamaah, dia cerita juga ini. Kita baca buku pada rahmat Allah, tidak boleh begini. Tidak ada adab. Cuma antum tidak ada adab dengan guru saja, dengan teman saja, tidak. Dengan kitab yang kita baca tidak ada, tidak. Tidak boleh begini. Tidak boleh begini pada rahmat Allah. Hah? Tidak boleh. Supaya rahmat Allah untuk dia. Para ulama menjelaskan kepada kita, apa yang kurang sama tidak ada. Belajar adab seluruhnya. Oleh karena itu subhanallah, kecungguh-kecungguh yang seperti ini, karena tidak belajar adab, akhirnya para ulama yang sudah tua juga ibabat oleh ini. Tidak ada yang tinggal satu pun. Dilecehkan, diremehkan. Oleh karena itu tidak ada adab. Tidak ada adab. Sebelum belajar, kita belajar. Ya. Akhirnya Abdullah mengatakan demikian, ada adabnya, ada contohnya sebelumnya. Abdullah mengumar. Sahabat yang mulia, Ahlul Jannah, penduduk Jannah Allah Subhanahu wa ta'ala dan anak khalifah. Dan seseorang yang betul-betul mencontoh kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh contoh oleh dia. Tapi ketika beliau berada di hadapan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Al-Khattab dan para sahabat yang lain, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanya kepada mereka tentang permisalan kaum muslimin, tentang permisalan seorang muslim dengan suatu pohon. Dan pohon itu adalah an-nakhlah, korma. Ditanya para sahabat, tahu tak kalian pohon itu? Para sahabat selalu mengatakan, mana diri Rasulullah. Ibnu Umar tahu dia di akarnya terdetik itu adalah korma. Samar, naklah. Tahu ini pun tidak tahu. Tetapi pada masa itu, pada rahmatullah, tak langsung nunjuk dia. Kan ada Abu Bakar, Umar, atau sahabat yang lebih tua, itu sudah. Pulang dengan bapaknya, Umar Rasulullah yang lalu, dengan rahmatullah di jalan, dia bilang kepada bapaknya. Agak kesal Umar, kesal hati kata, kok gak kamu jawab, kenapa? Kata dia, karena ada kamu dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Subhanallah. Karena ada kamu dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Umar. Orang tua. Ini adab radhiyallahu anhu. Ini adab. Adab radhiyallahu anhu sangat penting bagi kita. Terutama adalah kepada para ulama, kepada zumala kita yang pacaran sama menuntut ilmu, kepada para duat yang pacaran dan sekitar sebagainya, atau kepada para duat yang lebih tua daripada kita, Allah yang paling rahmat beradab kita. Kalau kita tidak beradab kepada orang yang tidak beradab pada kita, berjaga menjadi lama. Bagaimana? Begitu. Nah, gimana saya berada Allah kepada kawan-kawan? Anda lihat. Ibn Umar pada masa itu tak jawab dia. Dia bukan tidak tahu-tahu. Ini ada contoh pada orang. Menewan Tuhan anggap artinya para ulama-ulama yang muda atau para duat yang lain diam. Mereka itu niat pada rahmat Allah bukan kerana tidak tahu. Tahu daripada tapi menunggu. Ulama yang lebih tua berbicara. Nah, demikian pada rahmat Allah sudah ada. Nah, kalau kita bicara enggak, ada orang-orang yang berbicara tidak sembarangan, ya, lanjutkan. Kalau kita bertanya kepada kita, mereka yang mengajarkan kepada umat, mengarahkan umat, dan menjelaskan kepada umat batasan-batasan yang halal dan yang haram, wa idza kana ulama wa rafa'a ulumul anbiya, dan apabila para ulama itu adalah merupakan pewaris ilmu-ilmu para anbiya, fa innahum ayyadun, dan mereka para ulama juga adalah warafu qadran la'iqan, ya, warafu qadran la'iqan bihim minat ahtibar. Apabila mereka itu para ulama itu adalah pewaris ilmu para anbiya, mereka pewaris para anbiya, al-ulama warafatul anbiya, mereka pewaris. Maka mereka itu apabila mereka demikian, sudah tentu juga mereka juga mewarisi kadar menjidak kedudukan yang cocok dengan mereka sebagai penilaian kepada mereka itu. Maksudnya, ya asal-asalnya pada rahmatullah mereka dilecehkan wal makana fi syariat, dan kedudukan dalam posisi mereka, kedudukan mereka dalam syariat ini, makana wajiban ala ummati min ba'du ta'atihim fi ta'atillah, maka diwajibkan kepada umat ini, wajib atas umat ini, ya, setelah mentaati mereka di dalam mentaati Allah tabaraka wa ta'ala, wajib apa dia? Mencintai mereka, wahtiramuhum, menghormati mereka, wasa'yu ilaihim, dan perangkat menuju ke tempat mereka, wal akhdhu anhum, dan mengambil ilmu daripada mereka. Mengambil ilmu daripada mereka tersebut di surah Jumat. Itu para ulama. Wajib kita kedudukannya demikian. Wa ala hadha darasul ummah, fa kana al ulama hum muqaddarina. Dan inilah yang dilakukan oleh salaf-salaf ummah terdahulu, dan adalah para ulama muqaddari. Mereka kedepankan, mereka dahulukan. Bagaimana? Mereka kedepankan dan mereka dahulukan, ya, di dalam berbagai hal. Fa'ulatu suduril majalis, dan mereka yang mula pemimpin-pemimpin untuk muncul di majlis-majlis ilmu. Mereka ke depan. Ilaihi marji'ul ummah. Umat kembali kepada mereka di kulli hal, dalam segala hal. Wa ma fa'dha'uha hina yukharribuha amrun yubal. Dan mereka tempat kita kembali bertanya, mengembalikan perkara-perkara dan urusan-urusan ini ketika dirusak oleh perkara yang memiliki hal-hal yang merusak kepada Allah. Mereka tempat kembali kita bertanya kepada mereka, kembali kepada mereka, mengembalikan perkara kepada mereka tersebut. Bukan kepada yang lain. Bukan dengan akal kita dan pendapat kita, tidak. Yang pula kita berprinsip, ya Ustaz, nahnu rijal wa hum rijal. Ya Ustaz, mereka adalah kaum lelaki, kita lelaki. Benar, kita lelaki, tapi beda dengan rahmat Allah. Ya? Nah, kita berfatwa pula mengatakan, ya Ustaz, mereka adalah kaum lelaki, nahnu rijal wa hum rijal. Mereka lelaki, kita lelaki. Mereka lelaki, kita. Tidak, beda. Bagaimana? Mereka laki-lakinya pada rahmat Allah itu jantan dia, ke depan dia. Ahli dia. Kita laki-laki pada rahmat Allah, kita laki-laki dia. ilmu ada. Maka apa bedanya? Ulama pernah rahmat Allah. Dan kemudian dia punya wanasu fi jumlah ini arifuna lahum asyarahum wa manazilahum. Thumma khalafat khulufun qalla fiha al-ilmu wa ahluhu. Manusia pada rahmat Allah secara umum. Secara umum. Itu mengetahui kedudukan para ulama dan mengetahui tingkatan-tingkatan mereka, kedudukan mereka, posisi mereka, kadar mereka tahu. Secara umum. Kemudian muncul generasi-generasi dan orang-orang pada rahmat Allah muncul generasi-generasi dan manusia-manusia yang pada masa itu qallal ilmu wa ahlu, sedikit ilmu dan sedikit orang yang memiliki ilmu. Ya, wa nadara fi al-a'immatu jahilah. Dan kemudian sangat jarang pada masa tersebut para imam yang pekat, yang rasih, yang ahli dalam bidangnya kurang. Wa qalla i'tibarun nas fil qalbiyyati al-baqiyyati min as-salaf. Dan bahkan yang salah menjadikan adalah ya, sedikitnya penghargaan manusia terhadap sisa-sisa yang tersisa sedikit daripada kaum salaf tersebut. Bagaimana? Sedikitnya penghargaan mereka. Tidak ada penghargaan mereka kepada ulama. Padahal mereka adalah murtad, merupakan baqiyatus salaf. Mereka merupakan baqiyatus salaf. Mereka merupakan sisa-sisa daripada kaum salaf. Tapi karena sedikit ilmu jadi tidak paham sebagai para rahmat Allah sehingga anggap enteng mereka. Ya? Para yunziluhum manaziluhum. Maka berlaku bidari kasara ikhati dada. Dan mereka tidak memposisikan para ulama tersebut sesuai dengan posisi dan kedudukan mereka sebagai ulama. Dan bahkan mereka berpecah belah. Di dalam penilaian-penilaian mereka para ulama tersebut berbagai jalan yang bermacam-macam bentuknya. Awalan yang pertama bentuknya adalah faqulun ra'au anna al-ulama'a kasa'ilillah. Dia pernah maksudnya ada. Ya? Sebagian manusia, sebagian kaum melihat para ulama tersebut di sisi pandangan mereka sama dengan manusia yang lain seluruhnya. Yang paling banyak itu guru-guru tinggi Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah, orang-orang rasionalisme, pengibadat akal kepada rahmat Allah. Ini yang paling banyak. Ya. Dan di kalangan sahabat-sahabat yang bertumbuh, pemuda-pemuda bertumbuh, anggap para ulama kepada rahmat Allah sama dengan manusia yang lain. Jadi sudah bilang tidak pendidikan juga Rasulullah SAW menjelaskan dalam kitab Syarh Sunnah beliau. Sahabat Qari. Ya. Nahnu rijal wa hum rijal. Kita lelaki juga mereka lelaki, kita lelaki juga lelaki. Ini sama. Mereka bisa berfatwa, kita juga bisa berfatwa. Oleh karena itu kedua fatwa yang nyeleneh, fatwa yang rusak, fatwa buat ragu umat, fatwa menyatakan umat. Berhakullah fatwa yang banyak boleh-boleh saja. Tak pada apa, berjalan fatwa daripada lebih baik. Fatwa. Ya. Muncul di sini pada rahmat Allah, dua ini tidak terlepas. Ya, ada orang yang ikhlas kepada para ulama, ada yang safri. Safri ini dia. Ada orang yang ikhlas hulu kepada para ulama. Hulu. Pada rahmat Allah. Sangat hulu. Melampaui batas pada rahmat Allah. Ya, na'udzu billah pada rahmat Allah. Saking gurunya kepada para ulama tersebut, berbagai macam ujian dan bahkan apa pun dikeluarkan oleh dia, mulutnya. Karena posisinya lebih peran dia, karena posisinya lebih peran Nabi, seorang si Arabi Allah melihat. Ya, ulama mereka maksum, ulama mereka adalah orang suci, bersih, tidak ada salah. Nah, itu kepada ulama. Wulu, ekstrim. Ada lagi yang bermuda-muda. Ini yang kedua ini. Berapa yang rahmat Allah tuh lihat banyak kecuali untuk berfikir baik kalang Syiah, baik kalang Ahadiyin, baik ujian Mahmud Al Haddad, baik rahmat Allah, ya berbagai macam bentuk perbuatan mereka melihat ada seorang alimnya, seolah enggak ada ulama yang mencari dia berada di dunia. Oleh kenapa itu rahmat Allah, orang-orang seperti ini kata dalam temurung kepada rahmat Allah. Kemudian, kata dalam temurung, nampak dunia ada dalam saja. Ketika temurung itu dibalikkan, kita jadi dunia besar dia. Enggak ada tahu ulama itu aja, ulama yang tahu dia. Ulama yang enggak tahu dia. Kemudian enggak benar. Kemudian kembali kata beliau, laisalau fi syari'ati atibarun yu'lid qadrahu. Mereka menganggap para ulama itu sama dengan manusia lain, layak sebagaimana lainnya. Dan tidak ada bagi mereka itu di dalam syariat ini penilaian atau nilai yang akan meninggikan kedudukan mereka. Tidak ada. Bisa saja pada rahmat Allah di sini. Coba jangan ngantuk. Jangan ngantuk. Tolong bawa jenazah sini. Ngantuk coba. Gimana mulai menilai Allah kepada Allah Ta'ala? Falam ya'rifu bil ulama'i ra'san. Dan bahkan mereka sama sekali para jemaah rahimakumullah tidak ada pengetahuan mereka dan tidak ada keilmuan mereka dan tidak ada pengetahuan mereka kepada ulama sedikit pun. Ya. Wa fi ha'ula'i sabrun bil khawarij alladziina lam yar'u li sadatil ulama' min sahabatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqahu. فكانت عاقبة أمرهم خسرا فظلوا أضلوا. Lihat yang pertama ini. Ya. Mereka yang pertama ini pada zaman rahmatullah adalah orang-orang yang tidak mengetahui kedudukan para ulama. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang kafri. Menganggap ulama itu sama dengan orang awam biasa. Sama dengan manusia yang lain seluruhnya. Tidak ada penilaian dalam syariat. Dan tidak mengangkat kepala mereka sedikit pun para ulama, dan menghormatkan. Dan mereka-mereka ini kata beliau mirip persis dengan khawarij. Persis dengan kaum khawarij. Khawarijin. Orang-orang terorisme di dunia. Orang-orang pemberontak-pemberontak kepada para pemimpin. Dan ingat para jemaah rahimakumullah, khawarij. Khawarij, jangan kalian anggap bahwasanya khawarij adalah pemberontak kepada pemimpin Islam saja. Nah, khawarij pemberontak kepada ulama, khawarij. Orang yang memberontak kepada para ulama, melecehkan para ulama, merendahkan para ulama, menghinakan para ulama, itu khawarij. Pada rahmatullah. Yang kita anggap bahwa khawarij adalah orang yang memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Berontak pada mereka, memerang mereka, melecehkan mereka, menghina kepada anda. Ulama juga masuk. Ya, jangan disebut mana khawarij pada Muhammad. Khawarij juga ulama. Kalau ulama itu dilecehkan, direndahkan, dihinakan oleh dia, dicaci maki oleh mereka dan direndahkan kedudukan mereka, itu khawarij. Terima kasih. Ya. Bagaimana boleh kata Allah tabaraka wa ta'ala lihat kaum khawarij kata beliau. Ketika mereka-mereka tersebut tidak memelihara dan menjaga. Setinggi-setinggi dekatlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hak mereka. Tadi dia jalan mereka. Padahal mereka berguru pada sahabat. Lihat. Khawarij yang dahulu pada zaman rahmatullah. Khawarij di zaman ra'il awal, di zaman kurun mufadbara. Itu gurunya para sahabat. Kalau khawarij di zaman ini, gurunya para juhala. Ya, kalau khawarij di zaman ini, gurunya banyak orang bodoh. Karena itu banyak semangat aja. Ya, lalu kenapa? Maka mereka tersebut, akibat daripada negara mereka itu adalah mereka khusran, merugi. Memandu-mandu, mereka sesat dan menyesatkan. Wabarraku dinahum syi'an. Dan akhirnya mereka memecah belah agama dan prinsip-prinsip ideologi mereka tersebut. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Dan setiap kelompok dan golongan bangga dengan apa yang ada per kelompok dan golongannya. Bagaimana? Ini yang pertama. Mereka yang apa tadi? Tafri. mereka yang melecehkan, menghinakan, meremehkan para ulama, dianggap oleh mereka ulama sama dengan orang awam diri kita ini. Ya. Yang kedua, wa qaumun qaddasul ulama. Ini. Yang kedua adalah qaumun qaddasul ulama. Mereka adalah mentakdis, mensucikan. Naifah. Ya, mensucikan para ulama, mengkultuskan para ulama. Ya, mengidolakan para ulama melebihi kedudukannya di para anbiya. Jemaah. Ya. Antum lihat pujian-pujian kaum hadadiyyin, khawarij, ya, kepada imam mereka dikatakan imam fakalei. Antum lihat, Allah paling merahmatkan di dibantah oleh sesuatu ini, dibantah oleh syekhi, dibantah oleh a'immatus salaf di Madinah. Pak syuk saya, imam fakalei paling merahmatkan, imam jin dan manusia, Allah paling merahmatkan Allah lebih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak mereka panggil dia guru. Ini yang kata guru. Ini yang takdis ulama. Salam tidak pernah mengajar demikian. Salam tidak pernah mengajar demikian. Ya. Warafang tofaat dari him. Wakanaduhum dibinim taklidan mutlaqah. Mereka tersebut mengangkat para ulama tersebut di atas ukuran kadar dan kedudukan mereka. Dan taklid fanatisme kepada mereka dalam urusan agama mereka fanatik secara mutlak. Apapun yang keluar daripada mereka ini seorang ulama, seorang alim tersebut adalah benar. Walaupun dengan Allah adalah punya salah. Tapi karena itu datang kepada saya, pada orang Allah, saya aja. Itu dia jawab itu sehente, itu bukan saya kami. Ini pada orang Allah. Ya. Siapa? Rusak. Dari dua sisi ini rusak manusia. Ya. Dari sisi ifrat dan tafrit. Imma dia hulu, ekstrim, wa imma dia tamri, bermuda-muda. Dan manhajus salaf rahimahumullah dari dua fitnah ini pada hari ini muncul, bermunculan. Pembawa-pembawanya di hari ini ada. Bukan tidak ada, ada. Bagaimana? Ya. Syekh Mori ketika berbicara di hadapan Widan. Ya, ketika saya ziarah umroh kemarin di rumah beliau, dan tanya untuk Ustaz Widan. Bajar Syekh Mu'al-Walid. Kalau kurang saksi, telepon Syekh Bukhari. Bagaimana? Karena orang kan tidak percaya. Oh, itu dari akpal. Kok bohong? Allah berada di rahmat Allah. Ya? Bohong berada di rahmat Allah Rasul Dunuh. Dusta itu puncak segala dosa. Saya, Allah berada di rahmat Allah. Sampai hari ini, insyaAllah ta'ala, sangat takut dengan bohong. Karena tertulung kita takut bohong. Apalagi masalah jin, berarti rahmatullah sama jin, tidak Allah, ya, seluruh umat takut, jangan saya, kita tidak bangun, tidak pun kita bohong. Itu bohong ya, seluruh umat, takut berarti rahmatullah. Kita ketemu langsung dengan Syekh Bukhari di rumah di maktabah, langsung. Itu habis sholat maghrib, jangan bisa. Itu bilang kalau tidak percaya, terlalu saya. Yang kota yang belakang, bohong, tapi terlalu saya. Rahmatullah. Tentu yang bohong. Mereka kemarin telepon saya berdengar rahmat takut dia. Jika si betul nomor saya nanti kalau mau telepon. Saya kasih nomor saya ke Robi kepada dia. Dia minta nomor saya beri, saya kasih nomor saya beri. Besok katanya dia telepon enggak. Dan bagaimana saya telepon yang saya tidak kenal dengan saya. Saya tidak kenal, tidak tahu, minta nomor dia. Dia tidak kenal dengan tapi saking barang itu tidak nomor juga. Saya ingat seberapa koma, mungkin tidak pernah bertanggap ini dengan dia. Dan aksi ini dipegang oleh Ustaznya, si Ustaz, orang India. Dan sangat kenal dengan saya, alhamdulillah. Dia, dulu Pakistan, sekarang ngerti India. Dari mana aja. Terima kasih. Namanya. Kalau antum menelponnya ini ada nomor sini. Ya, tapi lu send dulu baru kita bicara sama Rudi. Spon, send. Ada Walid, ada orang tua. Ada di atas. Telepon. Tapi tanya lu siapa ini? Tanya oleh dia. Kalau nggak kenal, nggak mau dia. Bagaimana? Nah, sekarang kalau ente ragu dengan berita daripada kita, telepon saya langsung. Ragu, saya bawakan berita daripada saya ke Bukhari, telepon ke Bukhari. Ada nomor, saya kasih nomor. Telepon ke Rahim, walaupun ada yang dikasih, telepon langsung saya. Beliau bicara depan kita pada Imam Makmullah tentang fitnah sekarang ini. Dua ini tidak lepas, kata beliau. Infalah dan Bafri. Guru, ekstrim, dan bermuda-muda. Ekstrim bendaranya siapa yang bawa? Ujaman, Haduri, kata dia. Kemudian, bermuda-muda, siapa bawa satuannya, membawa bendaranya? Oh, Ali Hasan. Dan bawa kawannya. Teman-teman Muhyiddin Al-Bani Rahmatullah Ta'ala. Sebut sholah apa oleh beliau? Apa yang kurang? Ini betul, jelas orang melihat. Ekstrim mengulia perintah Rahmatullah. Mencela ulama, mencimati ulama. Ya, sampai-sampai imam dakwah ini perintah Rahmatullah dan orang tua yang pada berkuasa dakwah ini. Itu salah satu. Dalam pasir pada dia mati yang mereka. Itu Rahmatullah. Ekstrim. Yang bermudah-mudah tadi, seluruhnya dalam kulah media. Ahlan wa sahlan. Tapi tambing yang salafi, orang yang salafi, seluruh yang salafi. Mudah-mudahan. Pokoknya seluruh terima. Seluruhnya terima oleh dia. Bagaimana? Mubah haram, demonstrasi dalam boleh, kata Allah. Muhammad Hasan, hizbi tulen dari Mesir, pada perangkat Allah, pada penyokong lain, bawa kemarin. Salafi. Usama bin Ali, pada perangkat Allah. Kerjanya dah kerja salafi. Allah yang terjadi Allah ambil dulu ya. Semua boleh. Ini fitnah Allah dua ini yang berarti di dunia. Tak lepas ini. Ya. Taklid ulama. Mensucikan. Taklid betul-betul mutlakan. Taklid betul-betul membagi buta. Falai sara'in dolmar ijadi. Ya. Bukan penuntut dia dalil dah. Bukan dalil. Bukan dalil yang menuntun dia enggak. Bukan dalil yang mengarahkan dia bukan kalau Allah wa kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa dia? Balra itu qaulu si. Bahkan yang menuntun dia adalah perkataan si. Saya itu ini. Ya, kemana mana saya hayat saya berdoa kepada Allah itu aja. Dan ada Syekh Rabi baginya sebulan, Syekh ini kerana itu. Berkata Syekh Rabi, berkata Syekh Fauzan, berkata Syekh Ibnu Abbas. Yahya. Sudah muncul jadi ulama. Dan dipuji oleh si mimbar. Beliau adalah gurunya. Diwasiatkan kepada para sahabat di kota Madinah ketika bertanya kepada si mimbar. Kamu mau tanya ketika itu biasa. Kami ahli Madinah kepada siapa kamu wasiatkan kami belajar. Kata si mimbar pada masa itu. Kalian belajar kepada Syekh Abdul Husain Abbad, Muhammad Ali Jami, Syekh Robi, Syekh Ubaid Al-Jadi, Syekh Soleh Suhaimi, Allah. Dan pada masa itu sebut paling pada masa itu sesat. Sekarang sudah sesat pada rahmat Allah. Dan wahid merasabat kepada satu dari pemuda Muhammad bin Hadi al-Badakhali. Belajar pada dia. Pemuda. Sekarang pada masa itu pada rahmat Allah. Itu tahun 90-an. Dunia sudah mengenal. Di Indonesia ini sudah tahu orang nama Muhammad itu. Kita bawa di kota Madinah. Kita muridnya. Sahurabi sudah tahu orang. Ya, Yahya bin Rahmat kemarin muncul sama semua bin meninggal. 10 tahun terakhir. Kenapa Allah sudah jadi lebih masuk dibuat lebih tinggi ke dulu pada sebi Sahurabi pada nama Allah. Apa ini? Nama ulama yang tua, yang besar, ilmunya sudah mumpuni dan dikenal oleh umat di dunia. Ini jadi rendah. Yang ini tawir naik perjuangan rahmat Allah. Allah perjuangan rahmat Allah di rumahnya. Tidak benar. Perjuangan. Kemudian dari rumah rahmat Allah. Lalu kata beliau. Jadi penuntunnya itu dalam kehidupan bukan tadi. Tidak, tapi perkataan sih. Wafi hadasim sehuhun. Ya. Dan kelompok yang seperti ini sebahun berlawan alladzina ja'alu aimmatahum maqumin. Mereka yang seperti ini mirip dengan orang rawafid rafidhah yang mengkafirkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu ajma'in berkata para ahli kata Nabi dia. Jemaah rafidhah pengikut-pengikut Khomeini yang mereka menjadikan para ulama mereka adalah orang-orang yang maksum. Ya, lahum maqamun, mereka memiliki tempat dan kedudukan. La yaqdu ilaihi maqarrabun malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Mereka katakan imam kami aimmatuna, imam-imam kami kata dia. Dan Khomeini mengatakan dengan lafaznya, dikatakan dalam kitab surah rahmatullah, aimmatuna, imam-imam kami, imam mereka para ulama mereka. Lahumakawah, mereka memiliki tempat dan kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh seorang manusia di surga Allah Azza wa Jalla, seorang Nabi di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi ulama mereka dan imam mereka itu memiliki yang lebih tinggi daripada Khalilullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur kepada Allah. Mereka ini dengan rawaf. Oleh karena mereka rahmatullah, hati-hati tidak. Di dalam berdiri beragama mereka rahmatullah penting. Jangan asal-asalnya kita mentakdis, mengkultuskan baik seorang alim atau seorang ulama atau seorang ustaz bani rahmatullah. Tidak ada sunnah ini, tidak ada. Itu sunnah rawafid. Sunnah rahmatullah. Ya. Jangan mula guna dia Allah SWT wa ja'adu lahu maqaman dan yabluhu nabiyyun mursalun. Ya, kata beliau. Ya, orang-orang rafidah menjadikan dan menundukkan dan memposisikan para ulama mereka memiliki tempat yang tidak sampai kepada tempat mereka itu seorang nabi yang diutus oleh Allah Azrail wala malakun mukarramun, dan juga tidak sampai tempat itu malaikat yang diutus oleh Allah Azrail yang sadarkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala malaikat Allah Azrail. Bagaimana? Wa ta'addadat firaqu ha'ula'i hatta ta'addadi suyuh, dan kelompok yang seperti ini berpecah belahlah keadaan mereka sesuai dengan keadaan syekhnya. Syekh pulannya begini, syekhnya begini, syekh begini, tinggal banyak dia. Ya, si bulan kurang mengkumpulkan syekh ini tempat dan oleh dia. Si bulan mengkumpulkan syekh ini kelompok kita. Bagaimana? Ya. Lalu, wa ta'akuma kullu qawmin ya'i muqalladihi. Ya, min duni qawlillahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sehingga, fanatiklah setiap kelompok dan golongan dengan pemikiran siapa yang difigurkan oleh dia. Demi Tuhan ini sudah tertib dengan dia. Setelah dia berapa kata Allah Azzawajal dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Ini kelompok yang kedua. Ya, ini sekarang berlaku di dunia. Ya, kalau kalian mau tahu kelompok kedua ini dia tuh jamat sekarang ini. Turut-turut sempat sekarang ini. Ya, di hayat Isa sekarang. Kemudian kalian mau pertama, ya, ayat di air masuk ke lain. Boleh cek kamar ulama, merendah kamar ulama, apa tanya, terapan pemuda yang bersuju. Bagaimana? Tapi kita pada masalah manusia di sini. Kenapa dia lepas kontrol daripada pimpinan para ulama? Tidak ada ketulusan si para ulama. Tidak bertanya pada ulama yang besar. Ya, ada anda yang saya jelaskan dari para ulama yang melihat. Para ulama besar sudah mengajar kita dan didik kita demikian. Ya, ada contoh yang sangat jelas dan melihat berkaitan lagi. Ya. Dari kita coba nanti saya jelaskan kitabnya. Di zaman. Ya. Ketika munculnya pemikiran Qadariyah di Basra. Ketika munculnya pemikiran Qadariyah di Basra. Subhanallah. Tabi'in ulama besar pada masa itu berkat Allah. Ulama besar pada masa itu merupakan guru daripada Imam Muslim. Subhanallah. Ya, Imam Abdul Sami. Ya. Dan kemudian Yahya bin Ya'far. Dua orang imam rahimahumullah pada masa itu. Ulama besar juga para. Tidak ada yang mengatakan tidak ulama besar. Tabi'in. Ketika muncul pemikiran dari Basra, apakah mereka selesaikan sendiri? Hah? Mereka selesaikan sendiri? Enggak. Berangkat mereka pergi haji ke Madinah berrahmatullah, berharap nanti semoga di Madinah ketemu dengan salah seorang sahabat. Untuk berrahmatullah. Padahal pemikiran kadarnya pada masa itu, penyintas sama dengan kadar pada rahmatullah, bukan tidak tahu mereka jawabannya, salah tahu. Tetapi yang lainnya, ada, Allah ada, berrahmatullah ada. Ya, sedih kita melihat para pemuda dan sahabat, yang muda-muda pada hari ini adab tidak ada. Tidak ada adab. Kepada para ulama tidak ada adab. Kepada para ulama Allah. Kepada orang yang dikibar pada tidak ada adab. Itu berapa adab. Berangkat mereka ke Madinah. Mereka berangkat mereka. Subhanallah. Allah mentakdirkan ketika mereka masuk masjid Nabi SAW. Berpatahkan dengan Ibnu Umar. Berpatahkan dengan Ibnu Umar. Mereka jalan sempit, nomor tengah, tengah-tengah berdiri di kanannya. Masuk masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan semoga yang menjadi jubirnya adalah teman saya. Itu juga terakhir cari-cari mengatakan demikian. Rupanya jubirnya ke orang hebat mereka bicara, dijelaskan kepada mereka, ya Ibnu Umar, ya Abbas Rahman, telah muncul di Basrah satu pikiran tentang qada dan qadar, qadariyah. Kau lihat hadis satu muslim dari Muhammad bin Umar ini dia terjawab. Ya. Dikatakan oleh beliau jawaban sampaikan kepada mereka. Sampaikan kepada mereka kata Ibnu Umar, Ibnu Umar bari umminhum. Ya. Wa haula al-Qur'an ini dan Islam berapa sih kepada mereka? Dan sebab pasti kepada mereka sampai mereka beriman dan kalah angkada. Kalau mereka tidak beriman dan kalah angkada, Islam berapa sih kepada mereka? Dan Ibnu Umar berapa sih kepada mereka? Dan mereka berapa sih kepada saya? Untuk melihat dari Basra, perangkat mereka yang ganti ke Kota Madinah dan terserahkan umroh atau haji. Mereka ulama. Tapi kenapa? Dijelaskan perawi berrahmatullah karena masa itu masih hidup para sahabat. Masih hidup para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih hidup para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Mereka dari dan mereka pada masa itu bukan tidak ketemu sama ramai, ketemu sama ramai. Mereka ketemu dengan pelabat yang lain, dan mereka ketemu dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Tetapi mereka melihat yang paling alam. Mereka melihat ada tidak ini? Ada pelajar itu. Dilihat oleh mereka yang paling berilmu di seluruh mereka tersebut. Siapa dia? Umar. Abu Rahman. Sebab rahmat Allah. Ya. Atau lihat lagi kejadian setelah itu di Basrah juga. Di Basrah juga. Ya. Ibnu Mas'ud bin Anu dan Abu Musa al-Asari. Abu Musa al-Asari berada rahmat Allah. Ketika melihat di Masjid Basrah pada masa itu orang-orang melaksanakan zikir berjamaah di masjid pada masa itu. Maka kejadian itu. Itu mulai dia sajalah Allah niatan, kabilah Allah niatan, wakabilah Allah niatan. Bertakbirlah kepada Allah sekali, baca doa ilah Allah sekali, baca takbir sekali di mau maka satu. Abu Musa al-Asy'ari ketika melihat itu, ketika melihat kejadian itu, bukan langsung dia diadili depan enggak. Banyak orang dia diadili. Pergi dia ke rumah, ibu rumah tua. Subuh, belum lagi masuk subuh, masuk subuh pergi dia. Di depan rumah itu bapak sudah bar, sudah berdiri, sudah duduk para sahabat lagi, para sahabat belum masuk berbaringnya cuma membawa hidup ke masjid. Kemudian keluar, belum masuk. Diceritakan oleh Abu Rahman, diceritakan oleh Abu Musa al-Asy'ari begini, ya. Diceritakan oleh Abu Musa al-Asy'ari berarti rahmatullah kepada beliau. Abu apa jadi masjid ada begini, begini dan sebagainya. Bagaimana? Musa bin Amr bin Mas'ud. Musa melihat di masjid begini, begini, begini. Cerita dari kejadian itu. Kata bin Mas'ud, kenapa kamu tidak mengadili mereka? Kenapa kamu tidak mengadili mereka? Apa jawaban beliau? Intizaru rakyat. Intizaru rakyat. saya menunggu pendapat dan pandangan kamu. Rahmatullah. Abu Musa al-Azhari dan Ibnu Mas'ud dua-duanya berpendapat. Tapi para rahmatullah melihat beliau waktu para sahabat tapi mendahulukan orang yang lebih berilmu daripada beliau. Ya, ada pula kemudian berarti yang para rahmatullah dan itu baca para rahmatullah baca tentang hadis tersebut jangan kira lapar saja. Apa itu bapak mereka rahmatullah beliau namanya itu. Siapa dibaca di telaah lihat cara para ulama bagaimana ini kedudukannya dan apa fawaidah terkandung dalamnya. Jangan jadi kebanggaan bagi orang Allah pulang. Kata Allah, saya umum kebir. Terbesar apa-apa Bukhari Muslim. India, pada suara apa-apa sekali, tanya. Kusita kalau ini, tapi kuburiun dia kerjanya. Bagaimana? Kutubu sita, selalu kutub sita apa kalau ini dia. Tapi mana dia kuburiun dia, tempat kubur dia. Bagaimana? Itu yang terjadi. Jangan untuk berjanji dengan kesatuan ibadah. Banyak ibadah, banyak ibadah. Kawari banyak ibadahnya. Terima. Ini adalah ilmu dan amalan yang muafakah sunnah. Walaupun sedikit. Sebab. Nah, cuman boleh kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ini seperti ini banyak Allah harus kita. Artinya kita sebagai seorang da'i, seorang ustaz, seorang awam, penuntut ilmu. Harus begitu kita bisa. Nah, kita jalan sendiri saja. Jalan duniawi, kita orang ini. Nah, kemudian kita pecahkan sendiri, kita olah sendiri, kita pecahkan sendiri, kemudian kita pecahkan sendiri. Kemudian rahmatullah pada tidak terbimbing oleh para ulama kemungkinan besar ada pemimpinnya jin. Jadi kalau tidak ulama yang bimbingnya, kalau tidak dibimbing oleh para ulama jin membimbingnya. Sehingga keluarlah pendapat-pendapat yang lemah, yang aneh-aneh oleh rahmatullah yang tidak ada ulama mendahulunya. Sehingga para rahmatullah dalam berfatwa berpendapat kalau tidak ada ulama mendahului kita jangan berpendapat. Nanti orang tengah kepada kita, man, sabar ke kabir sholat. Siapa menulis kamu di kabir sholat, siapa? Ada ulama menulis kita atau tidak? Tapi itu berserahkan semua. Kalau kita berfatwa, apa ada ulama menulis kita dan kita fatwa sendiri? Tidak boleh. Tapi kenapa apapun dia dalam syariat ini. Walaupun ulama menulis kita itu satu orang, apa salah? Berarti ada menulis kita. Tetapi kalau tidak ada, Allah berserahkan keputusan. Tidak benar, salah. Walaupun benar menurut dia, salah. Itu dia pernah rahmat Allah. Ya, tapi jangan lupa melihat. Ya, masalah itu. Oke, dan sekolah. Pembayaran sekolah, pembayaran pondok. Kalau istilah permasalahan kita, ada usum. Ya, bayar per bulan. Bulan bayar per bulan sekian. Rahmatullah itu imbak tu, bukan tidak imbak imbak tu, imbak cerita rahmatullah. Kembali, ada bidang dulu bidang. Tidak boleh bayar, boleh bayar. Rahmatullah terus ada makan apa itu? Makan apa itu dia? Rumput terus rahmatullah boleh. Ya, apa rumput ni? Nah, terus buruan aja tu mana dia? Istrinya sakit, anaknya sakit. Nah, apa yang dikasih dia? Nah kosong gitu. Yang maklum bicara mengenai rahmatullah. Para ulama tidak pernah membahas seperti itu. Tidak ada. Tidak ada para ulama membahas mengenai rahmatullah. Tidak ada itu. Bahwa klasikal sekolah adalah haram. Tidak ada. Sekarang kajian yang mana-mana itu aja. TP sekolah. Tauhid apa yang sampaikan? Nah. Ada Rasulullah sekolah dulu dakwahnya. Ya, kulu SPP ada. Tidak ada ini, tidak ada kulu lain apa. Bagaimana? Ini Ustaz dan Imam Ahmad sudah mau diwanti, sudah dulu diwanti Imam Ahmad. Iya tak tetapkan nama masalah kita. Sama kalau kamu tidak salah. Hati-hati kalian yang tinggalkan jauh yang kalian berbicara tentang suatu perkara yang tidak ada mendahului kalian dari kamu salah. Kalau kita berbicara tentang satu perkara, tidak ada seorang ulama kalau menulis kita, jangan berbicara kata Imam Ahmad. Jangan berpendapat. Apapun dia pernah nyaman sama Allah. Tidak boleh kita berbicara berpendapat itu kalau tidak ada ulama menulis kita. Tapi kalau ada ulama menulis kita, baru kita bicara. Dan kita menjagokan diri kita, memposisikan diri kita sebagai para alim, berpendapat nih, berpendapat. Kalau berpendapat ulama besar, rahmatullah. Kalau berbicara macam jangan. Tidak ada ulama menduduk kita berbicara macam berbicara macam. Kalau tidak jangan. Tidak boleh dilarang oleh rahmatullah. Ya. Dan juga kepada Allah SWT yang ketiga. Tadi dua. Yang ketiga, kaumun ra'au li ulama manzilatan. Satu kaum, mereka melihat bagi ulama itu ada kedudukan. Walakin la'um lam yu'amiluhum bi'atibarihim basaran yaqa'u minul khata' wal hawa. Bal ta'amalu ma'ahum bighairi maqayis basariyah. Fama in yaru khata'an min alimin hatta ya hatta yu'azzimu dzalika al-khata' wa yukaffiru wa yukaffiruhu wa yudakhibuhu wa yaqiru bihi fin-nasi kullal khata'. Yang ketiga dari rahmatullah bentuknya adalah manusia satu kaum melihat para ulama itu punya kedudukan, ada kedudukannya, lihat oleh dia ada kedudukannya. Akan tetapi mereka-mereka ini tidak bermuamalah kepada ulama itu sebagaimana ulama itu adalah manusia. Sebetulnya berhormatullah, para ulama juga manusia, bukan malaikat. Bagaimana? Ya? Manusia. Yang ka'umin wa'khatuh wa'hawa. Bisa terjadi pada mereka itu kesalahan dan hawa. Bisa saja. Manusia. Mereka manusia. Bisa terjadi kesalahan pada mereka. Bisa terjadi, Allah, bentuk mungkin kepengaruhan hawa. Bagaimana? Bahkan mereka-mereka ini, ta'amalu ma'ahum. Ya? Dan mereka ini, bermuamalah dengan mereka tersebut, tanpa muamalah dengan hiasan-hiasan, ukuran-ukuran, wazan-wazan, sebagaimana muamalah masyariah manusia. Fama in ra'au khata'an, maka takkanlah dia melihat satu kesalahan yang surah alim itu. Nampak kesalahan oleh dia. Nampak kesalahan dia, kesalahan dari surah alim. Sampai kesalahan itu yu'amniku, dia besar-besarkan kesalahan itu. Ya. Dia besar-besarkan mereka rahmatullah, dia agung-agungkan, dia besar-besarkan, dia fahamkan. Ya, bangbat. Ya, dia bengkakkan kesalahan itu besarnya. Kemudian kesalahan tadi, dia sebarkan kemana-mana seluruh dunia. Seperti burung menyampai kemana-mana, rahmatullah. Jadi rahmatullah. Al-adil sabab. Imam Malik sudah mengatakan kepada kita, kullu yukhal kamu irah. Inilah perbuatan kubur sebenarnya. Siapapun manusia, perkataannya, pendapatnya bisa dipakai, itu bisa dipakai. Kecuali ini Rasulullah SAW yang kubur ini, melihat itu kepada kuburan dan tidak Muhammad SAW. Mereka tidak. Nampak kesalahan seorang adil, dilemparkan oleh mereka. Dilemparkan ke seluruh dunia. Tidak dia tahu bahwasanya seorang alim itu juga manusia. Manusia, rahmatullah. Yang namanya ulama manusia. Kita sama, ada sebenarnya dia. Kesalahannya jadi kafir. Kita tinggalkan. Kebenarannya berkata kafir. Wallahi itu rahmatullah. Kalau kita melihat ya kesalahan dan antara ulama berkata rahmatullah. Itu baik kita. Ayat kita itu. Dan para ulama insyaAllah ta'ala kesalahan yang terjadi oleh pada mereka tersebut biiznillah tabaraka wa ta'ala akan terhapus dengan kebajikan-kebajikan yang dilakukan. Mana ulama tidak salah subhanahu wa ta'ala. Dan para sahabat saja patuan ada yang dibisikkan. Ada. Tetapi yang dibisikkan itu terhapus dengan sohbah mereka dengan bersahabat yang mereka dengan Nabi SAW. Dan mereka juga bukan sengaja, bukan ingin salah. Tidak ada seorang alim yang bersifat pada seorang makmumah ingin melakukan kesalahan sengaja. Tidak ada. Jangan ada alim. Kita awamnya tidak mau. Kita awam saja tidak mau gitu. Melakukan kesalahan sengaja. Apalagi seorang alim seorang makmumah. Seorang pada dia. Mudah-mudahan seorang makmumah dengan ya kebajikan-kebajikan dia lakukan itu terhapus seluruhnya. Kita menjadi seperti ini. untuk Mahmud Al-Haddad. Ya. Mahmud Hajar lalu juga. Nah, rahmatullah. Imam Baihaqi lalu juga, Imam Hazam lalu juga, Imam Nawawi lalu juga. Tidak boleh kita mengucapkan rahmatullah kepada mereka karena mereka kijar sebagainya. Soal kepada ulama, celahan masyarakat kesian. Itu jadi buah bibir bagi mereka keseharian. Mengikut Mahmud Hadar, ada di sini demikian mereka rahmatullah. Bagaimana? Selalu mengatakan rahmatullah, insyaAllah ta'ala, Imam Hajar, Imam Nawawi, dengan kebajikan-kebajikan mereka khidmat kepada sunnah yang tidak ada bandingan dan tandingan sampai hari ini, mudah-mudahan menghapuskan kesalahan mereka tersebut. Tidak ada mereka. Tapi kita jadi ngomong bibir, rahmatullah, kesalahan-kesalahan itu adalah sebuah rahmatullah, dan benar. Sebab, ya, nah, mereka lebih tinggal dari. Kemarin mereka kepada Allah Azza wa Jalla, "Qaum jama'u baina mutanaqidain." Mereka ini mengumpulkan di antara dua tanakut tadi. Ya, dikumpulkan oleh mereka dua orang tadi. Ta'zimul ulama dija'alin bi manzilati man la yatasawwaru minul khata' wa la yuqbal. Yang pertama adalah pemuliaan mereka. Mereka memuliakan para ulama dan memposisikan kepada mereka tersebut suatu kedudukan yang tidak terjangkau dan tidak tergambar daripada satu kesalahan dan tidak terima kesalahan. Bagaimana Allah? Ya, lain tasawur ni lo kata. Dan mereka tidak. Artinya mereka menampakkan, menggambarkan bahwa ulama itu tidak boleh salah. Nah, itu dia. Kalau salah dia tidak terima. Digambarkan oleh mereka itu ulama itu tidak boleh salah. Kalau sama, terima. Bagaimana? Ihdaru makalah ulama fi kalam anhu in akhta'u wa tadhhiri wa ta'biri wa ta'yiri. Kemudian bentuk yang kedua adalah mengihda, menghancurkan posisi dan kedudukan para ulama tersebut bil kalam, yaitu dengan membicarakannya. Ya. Kalau ada kesalahan para ulama itu dibicarakan di mana saja. Internet yang melihat perkara Rahmatullah. Ya, oleh karena itu kata saya di kata semua makna di perkara Rahmatullah saya mengatakan, anda lihat sekarang ini menulis seluruhnya. Tapi orang paling dungu, orang paling bongak perkara Rahmatullah, orang paling bodoh, wanita, laki, muda, anak, tulis dulu internet. Tulis dulu. Penting-penting sama, ya, sama-sama apa? Sama-sama membela syekh saya. Terima. Sama-sama membela syekhnya. Padahal mereka juga, sama mereka paling makhluk untuk mentokas sebenarnya. Sama juga, cuma pada menutup. Terima. Nanti dia internet baca dan itu. Ya, kalau tentang saya nggak bedanya. Tentang saya, tentang Ustaz Muhammad. Kita berkumpul dengan itu. Pengikut ayat turut. Ada yang awal ini ya. Yang kita tahu ini apa yang mulai dari dulu. Tapi sekarang sobat mengajak bersunnah. Membela sunnah. Membela sunnah. Mengajak sunnah. Membela para ulama sunnah. Itu awal ya. Nah. Di mana kalian mengatakan ini? Di mana pada Allah? Apapun juga. Sebab. Ya. Nah. Kemudian apa lagi? Disebarkan. Ta'irihim. Menghinakan mereka, melecehkan mereka. Bagaimana? Hadza yakhtaliful ya, idza lam yakhtaliful khata'a ya wa yasta'inuhu fa in fa'alu fa dzalika amrun 'azam wa ajra wa akbar. Ini berarti rahmatullah ya. Hadza idza lam yakhtalil khata'a wa yasta'inuhu. Ini berarti rahmatullah apabila kesalahan tersebut tidak diadakan oleh mereka. Ya. Dan tidak pernah dimakmumullah mereka sengaja. Mereka lakukan. Bagaimana kalau seandainya kesalahan itu dilakukan oleh mereka sengaja? Tentu bahaya besar pernah dimakmumullah. Bagaimana? Ya. Ya nampak demikian sebenarnya rahmatullah sudah demikian keadaan mereka. Kesalahan itu dibuktikan oleh mereka. Itu yang tidak sengaja ini. Bagaimana kalau seandainya ulama terlempar oleh dia melakukan salah saja? Kepala lagi mereka rahmatullah melihat. Ya. Itu penjelasan beliau kepada kita tentang sikap atau kedudukan manusia dalam para ulama. Ulama mereka rahmatullah. Kita masuk aja ke bab yang baru. Orang-orang bukan alamat 19. Ya, alamat 19. Nanti penjelasan di belakang ini insyaallah nala kalau yang menyempat dan insyaallah dulu insyaallah dia akan selesaikan bab-bab mukadimah bab itu. Kita masuk ke bab tengah manhum ulama buka al-mabahatul awal. Al-mabahatul awal pembahasan yang pertama manhum ulama, siapa dikatakan para ulama, siapa yang dikatakan yang berhak dikatakan ulama. Ada beliau kepada kita para muallif Allah taala al-mabahatul awal manhum ulama. Al-ulama mumarruna min syar'illah, al-mutafakkiruna fi dinihi, al-'amiluna bi 'ilmihim 'ala hudan wa basiratin alladzina wahabahumullahu al-hikmata wa may yuhsi wa may yuhsal hikmah faqad utiya khairan katsira wa ulama alladzina ja'ala Allahu 'azza wa jalla 'imadati 'alaihim fil fiqhi wal 'ilmi wa umuri ad-din wa dunya. Ya. Kata beliau, pembahasan yang pertama daripada kitab ini, siapa yang dikatakan ulama itu? Ini ada ngantuk. Kan biasakan kalau majlis sudah kepala begini. Ya, sampai sini nanti sampai sini dia. Karena Ustaz. Kalian kalau dengar sini Ustaz, kadang-kadang Ustaz ada mulia meja di pokok kan. Itu ada ngantuk itu. Majlis yang boleh ngantuk, tablik boleh ngantuk. Ya, orang tidur dulu di masa kina. Orang masa kina, bodoh orang besar. Ya, biasakan kalau jenis itu, buka. Ya, terbang. Bagaimana? Hilang nanti. Ya, biasakan untuk sebuah terbaik. Majlis yang kita buka adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, majlis gila yang pernah malaikat. Sabar, itu sabar dulu sabar sama Allah. Tak lama paling orang 2 jam, setengah 3 jam, tak lama itu. Tempat kerjanya kemudian tak lama atau yang dulu. Tak lama ya. Kata beliau, al-ulama yang dikatakan ulama adalah al-arifuna bisyariah. Orang-orang yang betul-betul mengetahui tentang syariat Allah. Orang-orang yang mutafakkirun fihi, orang-orang yang tafakkur mempelajari agama Allah tabaraka wa ta'ala, manusia-manusia yang beramal dengan ilmunya ala hudan wa basira. Beramal tentang di Islam itu ala hudan. Ya petunjuk wa basira dan ilmu. Ya. Dan mereka-mereka ini adalah manusia-manusia yang Allah tabaraka wa ta'ala menghibahkan, menghadiahkan dan menghibahkan kepada mereka hikmah. Ya, ta'ilmu. Tawadu jil umayyuk terhikmah. Faqadabu siya khairan katira. Barang siapa yang terhadirkan hikmah kepada dia, ta'ilmu, kita tersunnah, maka sungguh-sungguh dia telah diberikan kebajikan yang sangat banyak kepada dia. Itu dikatakan ulama. Dan kemudian ada beliau al-ulamahum. Iblis lain. Ulama itu adalah mereka-mereka yang dimana Allah Jalla wa'ala menjadikan mereka-mereka itu sebagai yang tiang ini ya, tonggak-tonggak agama ini. Bagaimana? Tiang-tiang bagi manusia di dalam memahami di sini ini mereka dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai sandaran bagi manusia di dalam masalah fikih, masalah ilmu, masalah fikih dan perkara-perkara din dan dunia. Subhanallah, Allah din dan dunia yang kita undang ulama itu tidak tahu tentang masalah hal dan nifas saja tidak. Cuma tahu dari ilmu bagi rahmatullah kitab dan sunnah yang dipahami oleh mereka ala bang itulah pastor dan takwa mereka bagi rahmatullah melihat perkara-perkara terjadi di antara kita husumah perselisihan perkara-perkara sebulan cari jodoh dan cari jodoh bagi rahmatullah pada hari zaman jadi ini para ulama terpon oleh para ustaz terpon oleh dia. Ada ketika di antara masalah ini, masalah itu dengan kawan pada ulama yang saya berkata Allah. Bagaimana? Nah, kemudian juga al-ulama wal-ulama. Jadi silahin. Fuqaha'ul Islam. Mereka adalah merupakan fuqaha'ul Islam. Tapi, orang-orang yang paling paham tentang Islam ini. وَمَنْ دَارَتِ الْفُرْتِيَ عَلَى قُوَالِهِمْ بَيْنَ الْأَنَامِ أَلَّذِينَ خَصُّوا إِسْتِمَدِ الْحَرَمِ. Dan mereka-mereka yang berputar, berkisar, dan beredar fatwa menurut perkataan-perkataan mereka. di dalam perkata-perkata mereka itu fatwa baru beredar di antara seluruh manusia bagaimana fatwa Allah, dan mereka adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk istimbat hukum, untuk mengambil konklusi daripada hukum ini bagaimana. Ya, wa umru bi dhabt qawaid al-halal wa nahy al-haram. Mereka adalah orang-orang yang menaruh perhatian sangat khusus dan sangat paham tentang mengambil kaedah-kaedah, ketentuan-ketentuan dalam perkara halal daripada yang haram. Wal ulama hum ai, dan para ulama mereka adalah a'immatuddin, imam di dalam agama ini. Imam. Ya. Nalu hadhihi manzilatal 'azimah bil ijtihadi was sabr. Dan mereka mendapat dan menerima kedudukan yang sangat tinggi ini dengan sabar dan yakin. Bersungguh-sungguh sabar yakin. Dengan kesungguhan mereka, dengan kesabaran mereka, sehingga mereka, sehingga mereka mendapat kedudukan sebagai alim. Allah tabaraka wa ta'ala berkata, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kapan? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah jalla wa ala mengatakan, wa ja'alna minhum, dan kami telah jadikan dari kalangan tersebut a'immah, kami jadikan dari kalangan mereka itu a'immah, imam-imam, pemimpin-pemimpin, ulama berrahmatullah, yaitu Nabi Amrina. Mereka itu berjalan, berpetunjuk di atas tuntunan perintah kami dan ajaran kami. Ya? Kapan itu mereka jadi demikian? Lama sudah. Dan tak kalah mereka sabar. Sabar pertama. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Kedua adalah ketika mereka yakin. Kita baca kitab ini satu lapan. Ya, saya memukul ini tangki oleh sahabat yang Rahmatullah Ta'ala dan mengucap sahabat ini walaupun saya ada juga masuk dalam ya. Ada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, Imam Nukayim menjelaskan kepada kita dan kitab tersebut pada Rahmatullah Tanir Usairi. Beliau langsung mendengar guru beliau yaitu Imam Syekhul Islam Muslim ya. Mengatakan kata beliau, Misabar wal yakin tunalul imam, tunalul imamatu fiti, tunalul imamatu fiti. Bistabar wal yakin, kata Syekhul Islam Muslim ya. Bistabar wal yakin, dengan kesabaran dan keyakinan itu akan didapatkan kedudukan dan keimaman di dalam agama ini. Wal ulama para jemaah rahmatullah wa sabul anbiya. Pada beliau sini kami juga menjelaskan. Wal ulama hum warasatul anbiya. Para ulama adalah merupakan pewaris para nabi. Warasu anhum al ilma. Mereka mewarisi para nabi dan para anbiya tersebut ilmu. Fahum yahmiluna fi yahmiluna fi sudurihim. Dan mereka-mereka itulah yang membawa dan memikul ilmu itu di dada-dada mereka. Wa yanfadhu fil jumlah ala a'malihim, dan dipraktikkan secara jumlah, secara garis besarnya di dalam amalan-amalan mereka. Wa yad'una ilaihinna, dan mereka ajak manusia kepada ilmu tersebut. Bagaimana? Ya? Wa ulama hum al-firqatul lati nabarat min hadhihi al-ummah yatatafaqqahu fi dinillah thumma taqumu bi dakhwati wa muhimmati al-indah. Dan ulama mereka-mereka inilah sekelompok dari kalangan umat ini yang berangkat menuju berpergian dalam rangka tafaqquh mendalami agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Kemudian setelah itu kelompok ini pulang. Ya, tunaikan kewajiban dakwah dia tunaikan kewajiban untuk mengingatkan umat. Itu rahmatullah. Kalau bukan ulama, surah rahmatullah, kalau bahain kita sebab. Kalau tidak ada wujud ulama, jadi manusia, jadi hewan kita menjadi manusia. Nah, kalau ulama, surah rahmatullah, tidak ada sama dengan hewan kita, tidak ada tuntunan, ada bimbingan. Oleh karena itu, surah rahmatullah, Imam Nusaydin rahmatullah ta'ala juga menjelaskan kepada kita, bahwasanya orang-orang yang sudah waqi'ah, biasa waqi'ah, mencela para ulama, itu targetnya bukan ulama, surah rahmatullah, bukan syakhsiyahnya. Bukan pribadinya, tak, tapi ajaran dia. Ajaran dia itu ditargetkan supaya apa? Kalau ajarannya sendiri tidak disenangi, tentu pribadinya tidak disenang lagi nanti. Ajaran yang dia bawa itu target itu. Ajaran yang dia bawa oleh Muhammad Muhammad itu ditarget oleh mereka untuk direcehkan. Kalau ajarannya sudah direcehkan, pribadinya otomatis direcehkan. Itu sebabnya apa dia? Tidak tikok. Tidak percaya kepada para ulama. Kalau umat tidak percaya pada ulama, Allah subhanahu wa ta'ala siapa kita lagi percaya? Kalau dengan ulama kita tidak percaya lagi, bilang kecikol kita, bilang kepercayaan kita, percaya lagi. Siapa yang kita percaya dalam umat ini? Ya, kalau pewaris para nabi subhanahu wa ta'ala dilecehkan, itu ujung-ujungnya nanti sama-sama dilecehkan juga. Karena mereka poin-poin tadi. Allah SWT, orang-orang seperti ini, Syekhul Utsaimin menjelaskan kita berharap Allah, akhir hidup dan hayatnya su'un, jelek. Karena mereka zalim. Mereka zalim. Membalikkan para ulama, berharap Allah. Ya. Allah tabaraka wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rahmatullah dan para malaikatnya hatta al-haitan sampai ikan-ikan di lautan dan para rahmatullah dan di lautan seluruhnya minta ampun dan dosa-dosanya. Sekarang itu yang kita cela, kita mati, kita cipta kepada Allah. Kita cipta. Kalau dia rahmatullah, itu tidak ada adab. Tidak ada kurang ajaran kepada rahmatullah. Rusak. Ya. Nanti lihat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa makana al-mu'minuna liyanfiru kafatan falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifa litatabba'u bid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Bagaimana? Kata Allah Tabaraka wa ta'ala wa makana al-mu'minun, dan tidak pantas bagi kaum mukminun tersebut untuk berangkat ke madajiat seluruhnya. Dan alangkah baiknya rahmatullah kalau seandainya sekelompok kafir itu di sekelompok ta'ifah. Sekelompok daripada kelompok tersebut dan golongan tersebut. Ya, berangkat mereka dalam rangka litabaqau fihi. Berangkat dalam rangka untuk mendalami agama ini. Tidak seluruhnya tidak berniat pada rahmatullah. Ada kelompok yang khusus berangkat dia menuju negeri ini. Memahami din. Supaya apa? Supaya nanti mereka pulang mengingatkan kaumnya, memberikan indar, basira wa nadhira. Dan semoga kaumnya kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga kaumnya yahdarun, ingat dan paham. Ya, ketika mereka kembali di para musik ilmu, ya, mereka berikan peringatan, lalu yahdarun. Semoga kaumnya ingat. Dan memahami, dan mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga, wal ulama, hum hudatun nas alladziina la yakhlu zamanun minhum hatta ya'ti amrullah fa hum ra'su ta'ifatul manqura ila qiyam as-sa'ah bi qawli ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam. Para ulama hudatun nas, mereka adalah pembimbing-pembimbing penuntun. Mereka adalah manusia-manusia yang menunjukkan mereka, yang membimbing manusia kepada kebenaran, menyampaikan hidayah kepada mereka. Namun menanamkan hidayah kepada hati kita, Allah Jalla wa'ala. Terima kasih. Ya. Yang tidak pernah kosong masa daripada mereka itu. Tetap mereka ada. Tetap mereka eksis beradab rahmatullah sampai datang hari kiamat. Dan para ulama, mudah yang dikatakan pimpinan-pimpinan dan petinggi-petinggi dari para ta'ifah dan mansurah berkebahagiaan. Golongan yang selamat, kelompok yang dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla, kelompok yang diperjayakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, kelompok yang dibarikan oleh Allah Azza wa Jalla penumat sebagai orang-orang penegang sunnah, ya, waktu mansurah berkebahagiaan sampai datang hari kiamat. So, ada perkataan Nabi Muhammad SAW, la tazalu qa'imatu fi ummati qa'imah bi amri Allah la yadurru man khadarahum aw khadarahum hatta ya'ti amrullah wa hum zahirun 'ala an-nas. Jadi barakallah. Ya. Kata beliau, senantiasa ya, sekelompok daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummati. Umat ini adalah umat ijabah, umat saya. Umat yang menunaikan panggilan dan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar. Ya. Mereka-mereka tersebut tetap qa'imah, tetap ada dan eksis terus. Ya. La yadurru. Tidak memudaratkan bagi mereka man khadarahum. Tidak memudaratkan bagi mereka orang-orang yang meninggalkan mereka, orang yang lari daripada mereka. Dan orang yang menyelisih mereka sampai datang keputusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berjamaah. Namun mereka tetap ya, eksis dan ada menegakkan kebenaran di hadapan manusia. Ya. Kemarin mulai kenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Imam Nawawi menjelaskan kepada kita tentang tafsir syarah daripada hadis ini. Ya, kata beliau kepada kita, wa amma hadhihi ta'ifatu faqala al-Bukhari. Kata beliau, adapun kelompok ini, ta'ifatu mansura tadi, ya, Imam Bukhari mengatakan, Nah, ya. Kita mau, mungkin ya.